berani. Tidak takut. Apa ya? Bahkan anak waktu itu, ini cuma menampilkan nih, bahasanya ringan-ringan, tidak ada kasar, tidak ada kotor-kotor bahasanya. Anak tahu siapa orang-orang yang isinya. Ustaz Wates, Ustaz Abu Abdillah Imam, Ustaz Ibrahim, Ustaz semua di sini. Anak berarti bisa mengontrol mereka. Dan itu permasalahkan. Sampai ada bilang, Ustaz, BKNU doror, sudah bikin doror, Ustaz, bubarkan saja. Anak sampai bilang, karena di depan asatidah kemarin anak bilang, afwani, tolong asatidah anak jawab sama antum. Bapak ini nih, anak bingung gak tau selalu. Tolong jawab sama antum. Apa bedanya penakut dengan hikmah? Silahkan. Anak kemarin ketakutan, bukan ketakutan, khawatir ketika di KNU, di Mabes Polri sampai akhirnya ribut gini-gini. Anak khawatir waktu itu digeruduk pondok anak. Dalam keadaan, ya Allah, kita belum seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lari ke Arba'in, ke lembah sana. Kita belum seperti Syekh Mukbil yang mau dipukuli karena berbicara di kalangan orang Syiah. Kita belum seperti Syekh Rabi yang berbicara depan Sufi. Berani, mujahid belum. Anak kita tidak berani seperti Abdul Abu Dzar Al-Ghifari yang digeruduk oleh masa, digebukin sampai pingsan. Anak belum pernah. Apa? Waktu itu anak apa khawatiran karena Ikhwan yang membuat situsnya menyatukan nama pondok Jember. Susahkan Allah. Anak penakut kalau gitu. Penakut. Maka anak berani masalah ikan udah jendela handphone.